Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah maghrib yang sama dimuliakan Allah. Kembali pada malam hari ini, kita bersama-sama di masjid ini duduk dalam majelis ilmu, buat melanjutkan kajian-kajian kita tentang fitnah dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada malam hari ini, kajian kita masih pada bab tentang berwudu, hadis yang ke-46. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah sebelumnya, tidak membaca basmalah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Wa Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id an-Nahwa. Dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, tapi dari sahabat yang berbeda, yaitu Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, yang semakna dengan ini. Wa qala Ahmad la yasbutu fihi syai'un. Sedangkan Imam Ahmad berkata, tidak ada satu hadis pun yang sahih menyampaikan tentang perkara ini atau membahas tentang perkara ini. Jemaah maghrib yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah membahas tentang hukum membaca basmalah sebelum berwudu. Secara riwayat hadis, maka hadis yang disebutkan adalah sanadnya lemah atau tidak kuat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan tegas mengatakan, tidak ada satu hadis pun yang sahih menjelaskan tentang perintah untuk berwudu sebelum perintah untuk membaca basmalah sebelum berwudu. Olehnya itu, pendapat yang kuat Allah Ta'ala alam dalam perkara ini adalah bahwa mengucapkan basmalah bukanlah syarat. Bukanlah syarat dari suatu perbuatan wudu untuk dianggap sebagai sah, atau bukan syarat sahnya berwudu. Membaca basmalah bukanlah syarat sahnya berwudu. Tetapi tetap ada anjuran untuk membaca basmalah sebelum berwudu. Dasarnya adalah riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dalam banyak riwayat perintah untuk membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu. Secara umum dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, semua urusan yang penting dan memiliki nilai dan tidak dimulai atau didahului dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, maka dia terputus. Terputus artinya tidak berberkah. Tidak berberkah. Maka ini berlaku umum terhadap seluruh pekerjaan. Walaupun secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan tentang pekerjaan yang penting atau pekerjaan yang bernilai. Bernilai maksudnya yang kita maksudkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berwudu juga seperti itu dalam konteks sebagai suatu amalan perbuatan yang kita lakukan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam anjuran umum untuk membaca basmalah sebelum melakukannya. Membaca basmalah sebelum berwudu. Lalu timbul pertanyaan, kalau sekarang ini kita berwudu kadang di tempat-tempat yang memang darurat, seperti misalnya di kamar kecil atau di tempat mandi, di kamar mandi, akramakumullah. Bagaimana hukum membaca basmalah di tempat-tempat seperti itu? Membaca basmalah di dalam kamar mandi atau kamar kecil, akramakumullah, hukumnya adalah tidak boleh. Membaca basmalah di tempat-tempat seperti itu hukumnya adalah tidak boleh. Berdasarkan riwayat dari Rasulullah SAW bahwa beliau melepas cincin beliau setiap masuk kamar kecil untuk membuang hajat atau menaikkan hajatnya. Kenapa? Sebab di cincin beliau itu ada kata Allah adalah Dzul Jalalah. Cincin Rasulullah SAW tertulis Muhammadun Rasulullah. Maka setiap beliau masuk kamar kecil, beliau lepas cincinnya karena tidak boleh dibawa masuk di tempat-tempat kotor seperti itu. Maka demikian juga dengan ucapan basmalah, tidak boleh diucapkan ketika sedang berada di kamar kecil atau ketika sedang berada di kamar mandi, karena memang tidak layak dan tidak pantas. Lalu bagaimana hukumnya berwudu di tempat-tempat seperti itu? Hukum berwudu di tempat seperti itu, di kamar mandi atau kamar kecil adalah boleh. Boleh dengan jaminan airnya adalah bersih dan tidak tercampur dengan najis. Jadi selama dia air bersih, misalnya dari keran ataupun yang ada di bak atau di ember, tetapi memang bersih dan tidak tercampur dengan najis, hukumnya secara umum adalah boleh. Boleh, apalagi jika memang tidak ada tempat untuk berwudu selain di tempat-tempat seperti itu. Hukumnya adalah boleh, tetapi tidak perlu untuk membaca basmalah sebelum berwudu. Tidak perlu untuk membaca basmalah sebelum berwudu. Kenapa? Karena memang basmalah itu bukanlah syarat sahnya wudu. Basmalah adalah salah satu sunnah berwudu. Dilakukan di saat memang ada kesempatan. Tetapi di tempat-tempat terlarang untuk mengucapkan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk diucapkan, ya, seperti di kamar mandi atau di kamar kecil itu, ya. Dan alangkah baiknya ketika berwudu bukan di tempat-tempat seperti itu, bukan di kamar mandi atau di kamar kecil, kecuali kalau memang tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Tapi kalau misalnya di masjid, ya, kita masih punya keran-keran yang dipakai untuk berwudu selain kamar mandi sendiri. Selain kamar mandi. Nah, itu hukumnya. Jadi, boleh berwudu di kamar mandi, tetapi tidak membaca basmalah sebelumnya. Boleh berwudu di kamar mandi atau kamar kecil, karena memang tidak larangan untuk itu, sedangkan bacaan basmalahnya maka tidak boleh untuk dilafazkan atau diucapkan karena memang tidak layak berdasarkan riwayat Nabi tadi SAW yang melepas cincinnya setiap masuk kamar mandi karena adanya tulisan Allah Subhanahu wa taala atau lafzul jalalah. Inilah jemaah sekalian maksud dan makna dari hadis ini, bahwa bukan yang dimaksud persyaratan mengucapkan atau membaca basmalah sebelum berwudu, tetapi dia masuk dalam kategori sunnah. Kita berpindah pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-49. Tadi 46, 47 dan 48 karena ada 3 riwayat memang. Wa an Talhah ibni Musarrif an abihi an jaddihi qala radhiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu bainal madmadati wal istinshaq. Dari Talhah bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, kakeknya adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Amr Al-Yani. Ka'ab bin Amr Al-Yani radhiyallahu anhu. Sang sahabat berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu bainal madmadati wal istinshaq. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan memisahkan antara kumur-kumurnya dan istinsyaknya. Memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak artinya memisahkan dari mengambil air. Jadi air dipakai untuk berkumur-kumur, habis itu ambil air lagi untuk dipakai beristinsyak. Istinsyak kita sudah pernah bahas, menghirup air ke dalam lubang hidung sedalam-dalamnya. Nah, sahabat ini meriwayatkan bahwa pernah melihat Rasulullah SAW berwudu dan masing-masing diambilkan air secara sendiri-sendiri. Air untuk berkumur-kumur dan air untuk dihirup ke dalam hidung. Tapi sayangnya, hadis ini riwayatnya adalah dhaif. Riwayatnya adalah lemah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya. Bahwa hadisnya adalah memiliki sanad yang lemah. Atau sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini, ya, setelah Abu Dawud mengeluarkannya dalam kitab sunan, Ibnu Hajar mengatakan isnadun dhaif, sanadnya adalah lemah. Sedangkan ada hadis yang lebih kuat dari itu, yaitu hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-50. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu fi sifatil wudu, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang tata cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Tsumma tamadda sallallahu alaihi wasallam wa stansara salatan." Kemudian karena konteksnya panjang, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsar. Istinsar adalah mengeluarkan air dari lubang hidung setelah tadi dihisab, ya. Dihirup namanya istinsar, habis itu dikeluarkan lagi namanya istinsar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsar sebanyak 3 kali. Begitu kata Ali radhiyallahu anhu. Yumaghmidu wa yansur min al-kaff allati ya'khudhu minhu al-ma. Beliau berkumur-kumur dan beristinsar dari air atau dari tangan yang tadi dipakai untuk mengambil air. Dipakai mengambil air. Maksudnya dengan satu tangan, ya. Jadi mengambil air satu cipukan tangan, separuhnya dimasukkan ke dalam mulut untuk berkumur-kumur, separuhnya dimasukkan ke dalam hidung untuk dihirup atau disebut dengan istinsyak tadi itu, ya, untuk istinsyak tadi itu dikeluarkan lagi. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nah, hadis ini lebih kuat menjelaskan bahwa beliau mengambil air untuk berkumur-kumur dan beristinsyak memang hanya satu kali. Jadi dengan satu tangan diambil sebagiannya untuk berkumur-kumur dan separuhnya lagi dipakai untuk membersihkan hidungnya, bagian dalam hidung, sisa dan sisa. Dan itu juga dipertegas oleh riwayat lain dalam Sahih Bukhari, disebutkan bahwa Nabi memang mengambil air dengan satu tangan dan tidak dipisah antara air yang dipakai untuk kumur-kumur dan air yang dipakai untuk istinsyak dan istinsyak. Jadi satu kali mengambil air untuk kedua-duanya, ya, untuk kedua-duanya dan tidak dipisahkan berkumur-kumur dan kemudian separuhnya dipakai istinsyak. Walaupun riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sini ada penjelasan tambahan bahwa beliau berkumur-kumur dan istinsyak itu sebanyak tiga kali. Jadi masing-masing tiga kali berkumur-kumur dan tiga kali beristinsyak atau menghirup air ke dalam hidung untuk membersihkan bagian dalamnya. Walaupun riwayat yang lain menyebutkan bahwa boleh kurang dari itu, ya. Boleh kurang dari tiga kali, boleh dua kali, dan juga boleh satu kali. Tetapi yang paling sempurna memang adalah tiga kali. Yang paling sempurna ketika berwudu adalah masing-masing dari anggota wudu itu dibersihkan, dicuci atau dicuci secara umum dengan jumlah sebanyak tiga kali. Jadi kesimpulannya bahwa ketika untuk berkumur-kumur, ya, air yang dipakai untuk berkumur-kumur dan membersihkan hidung itu cukup diambil dengan satu tangan dan tidak perlu dipisah. Jadi satu kali mengambil air, separuh dipakai untuk membersihkan mulut berkumur-kumur dan separuh dipakai untuk membersihkan hidung dengan istinsyak dan istinsyak. Kemudian hadis berikutnya juga memperkuat hadis ini, hadis yang ke-51 dari Wa'an Abdillah ibn Zaidin radhiyallahu taala anhu fi sifatil wudu. Riwayat dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu juga sama, menceritakan tentang tata cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam tempat air, mengambil air maksudnya, lalu beliau berkumur-kumur dan beristinsyak dengan satu tangan atau dengan satu cipukan tangannya. Yang ma'aludha dikasaratan, beliau melakukan sebanyak tiga kali. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini memperkuat bahwa untuk berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung cukup dengan satu tangan. Dengan satu tangan dan tidak perlu untuk dipisahkan. Kemudian hadis berikutnya, Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu al-dhifar atau al-dhafar lam yusibuhu al-ma'u faqala irji' fa ahsin wudu'aka. Dan dari Anas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang lelaki telah berwudu atau sudah berwudu, tetapi di kakinya atau di bagian kakinya masih terdapat satu bagian atau sedikit dari kaki itu yang tidak terkena air. Faqala, maka Rasulullah SAW pun bersabda, irji' fa ahsin wudu'aka, ulangi dan perbaikilah wudu'mu. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kita sudah pernah sampaikan jemaah sekalian bahwa berwudu itu adalah membersihkan anggota-anggota tubuh tertentu seperti yang Allah sebutkan, dan itu harus dengan mengenainya air. Jadi air itu harus rata kepada seluruh ketika dicuci maka seluruhnya harus terkena, ya, tangan sampai ke siku semuanya harus kena, kaki sampai ke mata kaki juga semuanya harus kena, tidak boleh ada satu bagian pun dari anggota wudhu itu yang tidak terkena air ketika berwudhu. Nah, hadis ini adalah memperkuat hal tersebut, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ulang atau menyuruh orang tersebut untuk mengulang wudhunya, padahal hanya sedikit dari anggota kakinya atau tubuh anggota wudhunya, yaitu di bagian kakinya yang tidak terkena air. Di sini bahkan dikatakan mitlul dhifr atau dhafar, seperti kuku. Jadi dia hanya seperti lebarnya itu seperti kuku, di bagian kakinya tidak terkena air, tapi Rasulullah SAW tetap menyuruhnya untuk mengulangi. Beliau mengatakan irji fa'tin wudhu'an, kembalilah, ulangilah wudhu'mu dan perbaiki wudhu'mu itu. Perbaiki wudhu. Jadi semua dari anggota wudhu harus terkena air. Harus terkena air. Hal ini berkembang menjadi satu permasalahan, bagaimana dengan anggota wudhu yang ketika berwudhu itu terlapis oleh sesuatu, terhalang oleh sesuatu, ya, seperti misalnya cat misalnya yang melekat di tangan atau di kaki, atau bagi ibu-ibu misalnya kutek, ya, di bagian kukunya kutek, atau bahkan yang lebih dari itu tato. Sekarang ini kita lihat banyak orang yang mentato tubuhnya, padahal di dalam agama kita tato itu dilarang. Mentato tubuh itu adalah dilarang dalam agama kita. Di dalam sebuah hadis malah disebutkan bahwa tato itu adalah tanda-tanda syaitan. Jadi simbol-simbol yang dipakai oleh syaitan, ya. Syaitan untuk berteman dengan manusia adalah dengan tato itu. Dengan tato. Tato bagi sebagian orang sekarang dianggap sebagai menghiasi tubuhnya, padahal sebenarnya dia adalah dilarang, dan dia masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi merubah malah merusak ciptaan Allah, sedangkan Allah melarang hal seperti itu, ya, dan itu hanyalah perbuatan syaitan, ya. Nah, bagaimana dengan orang yang bertato? Bagaimana wudhunya? Bagaimana wudhunya? Orang yang berkutek, bagi perempuan, ya, ibu-ibu biasanya begitu. Kemudian orang yang misalnya bekerja, kemudian ada seorang tukang cat, kemudian terkena cat di tangannya. Nah, bagaimana hukumnya? Para ulama kita mengatakan bahwa segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka itu berarti wudhunya tidak sah. Atau sesuatu itu, benda itu harus dibersihkan. Benda itu harus dibersihkan. Karena memang air itu harus mengena kulit, ya? Harus mengena kulit kita. Itu bedanya antara mencuci dan mengusap. Kalau mengusap, memang perintahnya adalah di atas kepala. Jadi tidak perlu sampai mengkucek-kucek rambut untuk memasukkan jari tangan ke dalam bulu kepala. Memang bukan itu perintahnya. Karena kita tidak disuruh untuk mencuci kepala ketika berwudu. Yang disuruh adalah mengusap. Mengusap di atas kepala. Jadi cukup bagian atasnya saja, yaitu rambut, ya. Nah, itu sudah sah. Sudah benar. Ada pun yang lain, anggota tubuh yang lain, maka semuanya diperintahkan untuk dicuci, dibantu, ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa kulit memang harus terkena air. Maka segala benda, semua benda yang menghalangi sampainya air ke kulit kita itu harus dibersihkan. Dalam hal ini seperti cat tadi itu, ya. Seperti cat yang memang menghalangi sama sekali. Karena kan ketika dia diusap, memang tidak, bagian baju tidak terkena air itu. Air tidak menembus sampai ke dalam kulit, ya. Dalam kulit atau ke kulit, ya. Menyentuh kulit. Kecuali jika dia memang seperti tinta, ya, tinta yang memang merasuk ke dalam pori-pori kulit, maka itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa karena memang kulit tetap terkena air karena tintanya itu masuk ke dalam pori-pori kulit, bukan melekat di bagian atasnya. Jadi cat harus dibersihkan. Begitu juga dengan kutek atau pewarna kuku, ya, pewarna kuku, karena memang dia itu melapisi bagian atas kuku, melapisi bagian atasnya, sehingga itu harus dibersihkan. Beda dengan kalau kita biasa istilahnya daun pacar, ya, atau hinna, namanya hinna begitu, itu tidak melapisi kulit. Tidak melapisi kuku, tidak seperti kutek yang memang zatnya itu seperti cat yang melapisi bagian atas kuku. Kalau daun hinna, ya, daun hinna atau daun pacar itu, dia memang masuk ke dalam kuku. Jadi dia tidak melapisi bagian atasnya, tidak seperti cat itu. Walaupun demikian, tapi juga harus berhati-hati tentunya. Nah, begitu juga dengan tato. Tato pada dasarnya itu memang harus dibersihkan untuk berwudu ataupun tidak berwudu, untuk berwudu ataupun bukan untuk berwudu, tato itu memang harus dilepas, harus dibersihkan, harus dibuka, ya, harus dibuka. Bahkan ya, sebagian ulama kita mengatakan bahwa seandainya pun harus namanya tato ketika mau dibuka pasti rusak, kulitnya itu pasti akan rusak. Kecuali kalau menimbulkan mudarat yang sangat besar, misalnya membahayakan nyawa orang yang bertato, ketika ingin melepasnya maka harus disiram dengan air panas, kemudian itu malah berpengaruh pada tubuhnya, membawa mudarat, maka di saat itu ada maaf, ya, ada pengampunan. Tapi selain itu, maka dia memang harus dibuka, dan itulah resikonya, bahwa kulitnya itu akan menjadi rusak, ya, jadi rusak. Makanya kita mengingatkan dan menyampaikan bahwa janganlah memasang tato di tubuh. Jangan masang tato di tubuh. Walaupun tatonya itu adalah yang gampang terbuka, karena sekarang ini ada jenis tato yang memang tidak diukir ke dalam kulit, ya, tapi dia hanya tempel-tempelan saja. Tempel-tempelan, ya. Walaupun seperti itu adalah hukumnya tidak boleh. Biasanya kalau tempel-tempelan, dia bentuknya seperti stiker, itu malah bisa menghalangi air wudu. Maka tetap harus dibersihkan dan harus dibuka, ya. Nah, jadi kaidah umumnya mengatakan bahwa setiap berwudu maka air wudu itu harus menyentuh lapisan kulit, harus menyentuh kulit bagian luar. Maka jika ada satu anggota wudhu yang tidak terkena air, berarti wudhunya itu dianggap tidak sah dan harus diulang. Seperti yang tadi katakan di sini, irji fa'ahsin wudhu'ak, ulangilah dan perbaiki wudhu'mu. Maksudnya basahi semuanya. Bahkan suatu hari dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang berwudu, kemudian tumitnya, bagian belakang kakinya tidak terkena air. Cukup besar, ya, seperti uang koin, ya. Besar itu seperti uang koin, tidak terkena air. Karena bagian belakang biasanya orang jarang menjaganya, jarang memperhatikannya. Kadang di bagian tumit, begitu juga di bagian siku, ya, bagian belakang siku tangan kita. Ketika Nabi melihat orang seperti orang itu berwudu kemudian tumitnya tidak basah, bahkan tidak terkena air sama sekali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sontak berteriak menegur orang tersebut sambil berkata, "Wailul lil aqadi minan nar." Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air, karena dia akan masuk dalam neraka. Auzubillahi. Jadi Nabi mengancam. Nabi mengancam orang yang berwudu tidak sempurna. Makanya harus dijaga. Artinya ketika berwudu, bagian belakang, bagian tumit kita, begitu juga dengan bagian siku, belakang kita. Ya. Karena kalau siku depan sih biasanya orang gampang menjaga, tapi siku belakang biasanya tidak terlihat, itu jarang atau paling sering tidak mendapatkan perhatian ya ketika berwudu. Makanya makanya saya berbahagia, upayakan setiap berwudu air wudu itu menyentuh seluruh bagian tubuh yang diperintahkan untuk dicuci. Dicuci secara khusus ya, karena kalau diusapkan memang hanya di bagian kepala saja. Kemudian kita pindah pada hadis berikutnya, wa anhu qala, dan darinya juga beliau berkata, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil wuddi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu hanya dengan satu mud. Satu mud. Satu mud itu seperti ini, ya, satu apa itu, dua cembungan tangan. Dua cembungan tangan, kita sudah pernah sampaikan ini. Kalau diukur ya mungkin dia hanya kurang lebih 250-300 ml. Jadi kalau kita lihat, kalau sekarang ini air kemasan itu mungkin jumlahnya sama dengan air kemasan yang gelas. Air gelas itu ya, air kemasan dalam gelas. Itu kurang lebih 250-300 ml. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu hanya dengan air sesedikit itu. Pernah berwudu hanya dengan air sesedikit itu. Wa yaghtasilu bi-tha'i ila khamsata amdadin. Dan Nabi juga pernah atau adalah Rasulullah sallallahu mandi mandi wajib ya, mandi junub maksudnya, hanya dengan satu tho', satu tho' itu 4 mud tadi itu. 250 kali 4 ya, 1000 ml, cuma berarti cuma 1 liter, ya, 1 liter. Ila khamsata amdad, sampai 5 mud. Kalau satu pak itu kan 4 mud, jadi 4 apa itu, 4 cibukan tangan itu 4 kali 2 setengah tadi itu ya, sampai 5. Jadi 1 liter sampai 1 liter 250-300 ml, 1,3 liter ya. Nah, itu beliau mandi wajib dengan seperti itu. Padahal rambut beliau lebat, janggut beliau lebat, dan itu cukup bagi beliau untuk dipakai mandi wajib. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal seperti ini diriwayatkan bukan hanya dari Anas bin Malik saja, juga pernah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Oh, Nabi pernah berwudu dengan seperti itu, berwudu hanya dengan kurang lebih satu mud, ya. 250 ml. Dan itu kalau kita mau jujur, insya Allah itu cukup. Insya Allah itu cukup. Seandainya pun kita berwudu dua kali, itu akan cukup. Itu akan cukup. Karena memang yang diperintahkan kan cuma dicuci. Jadi bukan dicuci dengan air yang banyak. Ketika air sudah sampai kepada seluruhnya, itu sudah cukup. Berkumur-kumur dan beristinsyak satu kali misalnya, insya Allah akan cukup itu. Begitu juga dengan mandi ya, walaupun mandi dengan 1 liter bagi sebagian orang itu kurang. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa memakai air yang banyak. Terbiasa memakai air yang banyak. Coba kita bandingkan itu kalau kita berwudu, berapa yang kita pakai berwudu dan berapa yang terbuang percuma. Tidak terpakai. Ya, tidak terpakai. Bandingkan dengan kalau kita berwudu dengan menggunakan ember kecil atau timba misalnya, hanya dengan timba, air yang kita pakai pasti lebih sedikit. Dari ketika kita berwudu dengan menggunakan keran yang tidak ditampung. Kalau menggunakan keran yang ditampung mungkin akan lebih enak karena kita memakai apa, kita berwudu itu di luar embernya ya. Sehingga air yang terbuka dari keran, air yang terbuka dari keran itu bisa jatuh di tempat penampungan. Jadi itu lebih hemat ya. Sama juga dengan ketika berwudu dengan menggunakan timba tadi itu ya, dengan timba. Jadi maksudnya adalah bahwa jangan berlebih-lebihan menggunakan air, walaupun kita hidup di daerah yang memang airnya banyak. Kita punya air alhamdulillah banyak ya, baik air tanah maupun air hujan ya, air sungai, air laut, di mana-mana kita mendapatkan air dan bisa kita pakai untuk berwudu. Tetapi bersama dengan itu tetap ada anjuran untuk jangan berlebih-lebihan. berwuduklah secukupnya, ya, berwuduk secukupnya. Kalau memang kita punya timba, lebih bagus berwuduk dengan menggunakan timba, insya Allah lebih sedikit itu, lebih sedikit. Bahkan mungkin cuma setengah timba itu sudah cukup kita untuk berwuduk. Atau ketika menggunakan keran, tidak mengapa air itu ditampung yang tidak terpakai. Jadi kita berwuduk di luar ember yang dipakai menampung air keran, kita berwuduk itu juga akan tetap hemat, ya, tetap hemat. Atau kalau bisa berwuduk itu dengan menggunakan keran, sistemnya buka tutup. Jadi setiap selesai satu anggota wuduk ditutup. Misalnya satu kali cuci tangan tutup, ambil air cuci tangan tutup dan begitu seterusnya. Itu akan lebih hemat, ya. Ya. Kemudian hadis berikutnya ini kita bacakan saja dulu karena pembahasannya juga agak panjang, tentang doa setelah berwudu. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbighu al-wudhu'a." Tidaklah seorang dari kalian itu berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, lalu berdoa setelah wudu, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Itu doanya. "Illa futihat lahu abwabul jannah." Tidaklah ia berdoa seperti itu kecuali Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu syurga, atau akan dibukakan kepadanya pintu-pintu syurga. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi. Riwayat hadirkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Wa zada, dan ada tambahan pada riwayat Tirmidzi, "Allahumma ij'alni minas tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin." Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang banyak bertaubat dan jadikan aku sebagai orang yang banyak bersuci. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Hadis ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang doa setelah berwudu. Apakah cukup hanya sampai di situ atau ada tambahan seperti yang biasa kita dengarkan? Bagaimana tambahan wa ij'alni min ibadika sholihin? Bagaimana dengan tambahan tersebut? Kemudian bagaimana juga dengan tambahan lain dalam riwayat yang lain? Demikian kajian kita pada malam hari ini. Siapa sekalian yang sama berbahagia, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Silakan, Pak. Sudah benar. Memang berniat itu dalam hati. Boleh. Dan memang niat tidak boleh dilepaskan. Niat di dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi memang di dalam hati. Iya. Memang niat harus dalam hati. Jadi boleh. Allah. Masih ada yang lain? Baik, cukup kalau begitu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.